Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang penuh ceria ini Allah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat beraktivitas mendengarkan juga bagaimana tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke ayat 90 dari surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah atau Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umatnya. Ini terbagi dua, karena di sini disebutkan alal muqtasimin. Kelompok pertama adalah kelompok yang memperhatikan, mendengarkan Al-Quran dan mengimaninya, yaitu sebagaimana dalam surah Al-Maidah, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu tertera dalam surah Al-Maidah ayat 83, yang mana menjelaskan ayat dari surah Al-Hijr ini, ayat yang ke-90, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya dari dulu dan sampai sekarang itu manusia ada terbagi dua. Pertama, ketika mendengarkan Al-Qur'an dia memperhatikannya, ketika itu dia mengimaninya pada saat itu juga. Yang kedua adalah kelompok yang mendengarkan Al-Quran juga, akan tetapi hati mereka itu bagaikan batu. Yaitu sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Ini menandakan bahwa hati mereka itu sudah menjadi batu, bahkan lebih keras daripada batu, disebabkan mereka tidak beriman apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dan dalam surah Muhammad ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, apakah yang mereka katakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hati mereka, hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Maka dalam kajian ayat ini adalah mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita, jadikanlah Al-Quran sebagai tuntunan kita, sebagai wujud dari perbuatan kita, yaitu menunjukkan kebaikan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena kalau tidak seandainya seperti itu, hati kita bisa akan menjadi batu, bahkan lebih keras daripada batu, sehingga orang seperti itu tidak akan mau lagi menerima hati menerima petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga adalah untuk mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah juga pernah dirundung kesedihan karena disebabkan oleh kekufuran-kekufuran kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka ketika turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya sudah banyak orang-orang yang tidak menerima firman Allah, tidak mau menerima apa yang disampaikan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala atau para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul Allah maksudnya. Jadi untuk itulah bahwasanya ayat ini menjelaskan supaya kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mau menerima, itu adalah sudah digariskan Allah juga orang-orang seperti itu, dan sudah Allah berikan azab-azab Allah sebagaimana pertemuan pada ayat yang sebelumnya, yaitu Allah berfirman, "Qul inni anan nadhirul mubin," pada ayat 89. Dan pada ayat sebelumnya Allah juga berfirman, yaitu la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi ajwajan bihi minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid dhanahaka lil mu'minin. Artinya Allah menyuruh kita untuk lebih berendah hati daripada kita melihat fenomena yang begitu sangat menyedihkan hati. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk untuk menenangkan jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini juga untuk mengembirakan hati Rasulullah, memberi berita gembira ketika Allah berfirman anan nadhirul mubin. Artinya sesungguhnya Allah, para rasul, para nabi ataupun Rasulullah itu diutus semuanya adalah sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Maka dengan peringatan seperti inilah mudah-mudahan kita semua dapat beriman dan tidak perlu bersedih hati karena sudah terjadi pada masa-masa yang lalu. Ya, di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Perdana. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, saya sangat setuju dengan keterangan Ustaz Fajrul tadi bahwa ayat ini dari satu sisi merupakan hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak stres, tidak kebingungan, tidak sedih ketika menghadapi sikap dari masyarakatnya, masyarakat Arab Jahiliyah, yang ketika disampaikan wahyu, ketika diturunkan Al-Quran, mereka bersikap menolak. Penghiburan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga bukan hanya hiburan kepada Rasul, akan tetapi juga kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita saat sekarang ini, kita kontekskan makna ayat ini dengan keadaan saat sekarang ini, juga merupakan hiburan kepada kita semua. Bahwa ketika kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, ketika kita berusaha untuk mengajari orang Al-Quran, membaca, memahami artinya, mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita, tentu bukanlah merupakan satu hal yang akan selalu berjalan mulus. Tidak ada jalan yang tidak ada aral dan rintangannya. Bahkan semakin ada aral dan rintangan, itu malah semakin seharusnya membuat kita semakin tertantang untuk semakin menjalaninya dan menyingkirkan berbagai rintangan yang menghadang di depan kita. Nah, begitulah ayat ini memesankan kepada kita sebagai hiburan kepada kita, jangan takut, bahwa memang pada sebenarnya akan ada sikap orang-orang yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang-orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ini juga sekaligus merupakan satu warning, satu peringatan kepada orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Qur'an, atau orang yang jelas-jelas di dalam kehidupannya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai serta petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah mengatakan, kama anzalna alal muqtasimin, kami telah memberi peringatan dan kami akan menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Jadi hati-hati bagi kita yang belum beriman sepenuhnya dengan Al-Quran, kita yang belum sepenuhnya melaksanakan Al-Quran, masih melihat ini yang dilakukan, yang sana tidak usah dilakukan, kita sendiri yang memilah-milih, kita sendiri yang memilih sesuai dengan kehendak hati kita. Hati-hati dengan sikap seperti ini, karena sudah ada hukuman Allah yang Allah jatuhkan kepada umat-umat terdahulu, umat Rasulullah SAW pada masanya, bahwa mereka yang membagi-bagi Al-Quran, mereka yang menolak Al-Quran adalah orang-orang yang akan dijatuhi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Minimal kehidupannya dia tidak akan merasakan tenang, dia tidak akan merasakan kebahagiaan, karena memang jalan hidupnya sudah keluar jauh dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran? Jawabannya ada dua. Yang pertama, karena kalau pada masa Rasul itu sebelumnya mereka sudah berada dalam kondisi yang tidak benar, berada dalam kesesatan, sehingga ketika ajaran kebenaran itu datang, mereka malah enggan untuk menerima kebenaran ini. Nah, kalau pada masa kita sekarang, kita juga harus melihat kenapa kita tidak mau memegang Al-Quran, kenapa kita masih belum menjadikan Al-Quran sebagai bagian daripada perilaku hidup kita. Jawabannya adalah mungkin karena kita sudah terlalu banyak melakukan tindakan maksiat dan dosa, sehingga akhirnya kita enggan untuk menerima kebenaran, atau kita belum tahu sama sekali isi dan petunjuk Al-Quran karena kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana kita mencoba untuk mempelajari Al-Quran, mendekati Al-Quran kembali, ya, berusaha untuk meneliti Al-Quran. Itu adalah salah satu sikap yang terbaik. Dan yang kedua alasannya adalah, ini alasan yang paling berbahaya, karena hati sudah tertutup dalam menerima kebenaran, dan ini yang harus diwaspadai. Saya kira itu sahabatnya. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Di akhir dari kesimpulan ayat ini adalah Rasulullah mengingatkan, Allah mengingatkan dengan yang sampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, apa yang diingatkan, agar hati kita itu tidak seperti batu, disebabkan peringatan-peringatan itu tidak kita indahkan selama ini. Ya, hindarilah. Kalau kita tidak mau hati kita menjadi batu keras, kemanapun tidak ada gunanya batu itu kalau tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Maka sebaik-baiknya orang adalah yang berguna bagi yang lainnya, sehingga keimanannya begitu sensitif, termerespon segala sesuatu hal yang tidak baik untuk demi dia mendapatkan keberuntungan hidupnya di akhir kelak nanti, yaitu akhirat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.